Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر المسلمين حاضرين جماعة صلاة المغرب yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majlis yang mulia ini, di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi ini, dalam rangka menjalankan salah satu syiar-syiar Islam yang sangat diagungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu mempelajari ilmu agama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-35. Insyaallah taala kita akan masuk pada hadis yang ke-36 yang beliau sebutkan dalam hadis ini. Berkata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan suatu kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan ringankan untuknya kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang susah membayar hutang, maka Allah akan mudahkan baginya urusan dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba itu mau membantu saudaranya. Wa man salaka tariqan yantamisu fihi ilman. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mencari ilmu pada jalan tersebut, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu itu untuk dia menempuh jalan menuju surga. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ada sekumpulan orang yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan puji mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Wa man baqa bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, dan barang siapa yang lambat beramal, maka tidak akan dia dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini adalah hadis yang agung, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita bimbingan-bimbingan mulia agar kita mendapatkan beragam macam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat kita butuhkan di dunia dan di akhirat. Hadis ini berisi beberapa kalimat yang insyaallah taala kita akan bahas kalimat per kalimat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dengan membaca keterangan dari para a'immah, membaca keterangan dari para ulama rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, yang mereka telah banyak menjelaskan hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Kalimat yang pertama yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan, nafasa itu meringankan. Jadi kesulitan yang dialami seorang muslim diringankan. Tidak sampai habis, cuman diringankan saja. Nah, datang dalam riwayat yang lain, ada kalimat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat farraja. Perbedaan nafasa dengan farraja, kalau nafasa meringankan, kalau farraja itu memberikan jalan keluar. Ya. Jadi lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, balasan yang akan Allah berikan kepada seseorang yang meringankan kesulitan yang dialami oleh seorang mukmin, maka Allah akan meringankan untuknya kesulitan yang dia hadapi nanti di hari kiamat. Datang dalam riwayat yang lain, man farraja an mu'minin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan lepaskan darinya kesulitan dari hari kiamat. Kesulitan yang akan dia alami di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesulitan yang dimaksud dalam hadis ini adalah mencangkup semua kesulitan yang dialami oleh seorang mukmin. Kesulitan yang dialami mungkin pada jasadnya, dia sakit, kita membantunya. Ya. Atau dia membutuhkan pakaian, kita memberikan kepadanya pakaian. Atau dia kelaparan, kehausan, kita berikan kepadanya makanan dan minuman. Ini kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami oleh seorang mukmin di dunia. Manakala kita mau peduli dengan membantu mereka, mengulurkan tangan kita, mengulurkan bantuan kita untuk meringankan beban mereka, maka balasannya luar biasa ma'asyiral muslimin. Allah akan meringankan beban yang akan kita alami nanti di hari kiamat. Dan seperti inilah yang diisyaratkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Istina'ul Ma'ruf karya Ibnu Abi Dunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah a'rama kanu qat. Di hari kiamat nanti itu manusia akan dibangkitkan dalam kondisi mereka a'rama kanu qat, artinya sama sekali tidak berpakaian dan sama sekali tidak punya pakaian sedikit pun. Dan ini kesulitan yang dialami oleh seseorang di hari kiamat. Wa ajwa'a makanu qat, kata Ibnu Mas'ud, manusia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi mereka lapar selapar-laparnya. Wa aghma makanu qat, dan mereka dibangkitkan dalam kondisi haus sehaus-hausnya. Wa ansab makanu qat, dan mereka dibangkitkan dalam kondisi sulit sesulit-sulit. Ini gambaran bagaimana hari kiamat. Dibangkitkan manusia dalam kondisi diliputi dengan kesulitan, diliputi dengan kepayahan, tak punya pakaian, lapar, haus, letih, lelah. Itulah kondisi manusia tatkala dibangkitkan di hari kiamat. Dan kata Ibnu Mas'ud, faman kasalillahi kasahullah. Maka barang siapa yang memberi pakaian karena Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man at'ama lillahi 'azza wa jalla at'amahu Allah, dan siapa yang memberi makanan karena Allah, maka nanti Allah akan berikan makanan kepada dia di hari kiamat. Wa man saqa lillahi saqahu Allah, dan barang siapa yang memberi minuman karena Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'afa lillahi 'afahu Allah, dan barang siapa yang memaafkan karena Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran-gambaran melepaskan kesulitan dari seorang mukmin dalam kesulitan-kesulitan duniawi. Ada saudara-saudara kita terkena musibah, gempa, erupsi gunung meletus, atau semisalnya, harta mereka habis, tak punya mereka apapun kecuali pakaian yang mereka pakai. Kita ringankan beban mereka, kita donasi dengan memberikan pakaian yang layak untuk mereka. Ini nafasa kurbatan min kurabid dunia, bentuk daripada meringankan kesulitan yang dialami oleh seorang mukmin. Saudara-saudara kita kelaparan karena kondisi bencana menuntut mereka untuk tidak bekerja. Bahkan lapangan pekerjaan mereka mungkin yang bekerja di sawah, yang bekerja di kebun, sementara tidak bisa dikerjakan. Kita berikan makan kepada mereka, kita donasi, kita kirimkan makanan, kita kirimkan minuman, atau kita kirimkan uang saku untuk mereka makan, untuk mereka minum. Ini adalah bahagian daripada nafasa'an mu'minin kurbatan. Meringankan dari seorang mukmin suatu kesulitan yang dia alami. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang yang seperti ini, orang yang punya kepedulian terhadap saudaranya mukmin yang lain, dengan dia gemar untuk membantu kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan meringankan darinya kesulitan yang dia alami di hari kiamat. Memangnya kesulitan apa sih yang dialami seorang di hari kiamat itu? Ibnu Mas'ud tadi menjelaskan, di antara kesulitan yang dialami di hari kiamat adalah seorang dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi lapar, dahaga, dalam kondisi lelah, letih. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya nanti di hari kiamat tatkala manusia dibangkitkan, mereka itu akan ditenggelamkan oleh keringat-keringat mereka karena kondisi panas yang sangat dikarenakan matahari didekatkan kepada mereka sedekat-dekatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim menggambarkan kepada kita bagaimana kesulitan yang akan masing-masing kita alami nanti di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Miqdad Ibnu Aswad radhiyallahu an, tadnu syamsu minal ibad hatta takuna qadra milin aw milay. Matahari nanti akan didekatkan kepada para hamba sedekat 1 mil atau 2 mil. Fatasharuhum syams, mereka pun akan diteriki oleh matahari karena mereka sangat kepanasan dikarenakan matahari didekatkan kepada mereka. Fayakununa fil arq kaqadri a'malihim, mereka pun akan berkeringat sesuai dengan amalan mereka di dunia. Manusia akan berkeringat karena sangat panasnya. Mereka akan berkeringat dan keringat yang akan didapati oleh masing-masing orang di hari itu sesuai dengan amalan mereka, sesuai dengan amalan soleh yang mereka lakukan. Faminhum man ya'khudhu ila aqibai, ada orang-orang yang keringatnya hanya sampai kedua tumitnya karena amalan solehnya bagus, amalan jeleknya sedikit, sehingga keringatnya nanti di hari kiamat hanya sampai ke kedua tumit. Wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi, ada orang yang mengalami kesulitan, kepanasan sampai keringatnya itu menenggelamkan lututnya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila haqwayhi, dan ada orang-orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri sedalam dua pundaknya. Wa minhum man yuljimuhu iljaman, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya dengan penenggelaman yang sempurna. Yuljib, jadi betul-betul tenggelam. Nauzubillah min dzalik. Ini kesulitan yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya kondisi di hari itu. Bagaimana luar biasanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah kepayahan yang dialami oleh setiap orang yang menjadikan mereka termudahkan urusannya adalah amalan-amalan mereka sendiri. Yang membuat mereka barakallahu fikum termudahkan urusan-urusannya adalah apa yang telah mereka perbuat di dunia dari amalan-amalan baik, di antaranya adalah sedekah, yaitu di antara sedekah juga meringankan kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukmin tatkala di dunia. Bahkan secara lebih spesifik dalam hadis riwayat Ahmad dari hadisnya Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi, setiap orang nanti di hari kiamat itu berada di bawah naungan sedekahnya. Jadi yang akan membuat seorang itu tidak kepanasan di hari kiamat adalah sedekahnya. Dan di antara sedekah adalah apa yang telah digambarkan oleh Ibnu Mas'ud di atas, memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, memberikan makanan kepada yang tidak punya makanan, memberikan minuman kepada yang tidak punya minuman, dan seterusnya. Ini sedekah yang nanti akan membantu seseorang untuk ternaungi di hari kiamat, di hari di mana manusia di kala itu didekatkan kepada mereka matahari sedekat-dekatnya sehingga tidak terbayangkan bagaimana panasnya, bagaimana menderitanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini pula, dalam kalimat ini ada isyarat bahwasanya al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung dengan jenis amalan. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Siapa yang meringankan beban yang dialami oleh orang lain, tatkala dia punya beban, Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan bebannya. Barang siapa barakallahu fikum yang berbuat baik, maka dia akan diperbuat baik oleh manusia. Al-jaza' min jinsil 'amal. Dia juga akan dibalas baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya. Yang difahami secara kebalikan, mafhumul mukhalafah, yang difahami secara kebalikan dari hadis ini adalah, siapa yang membuat suatu kesulitan pada seorang mukmin, maka Allah akan buat dia sulit urusannya. Barang siapa yang membuat takut seorang mukmin, maka Allah akan buat takut hatinya nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk apa yang mengejutkan pada hari ini, tersebar suatu berita, yaitu seorang yang melakukan aksi bom bunuh diri. Yang seharusnya seorang mukmin itu menyebarkan kebaikan, meringankan beban kesulitan, menebarkan keamanan di tengah-tengah kaum muslimin, dia justru malah menebar ketakutan, membuat kesulitan, membuat kepayahan, mencoreng nama Islam di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah perbuatan mereka khawarij, teroris. Di mana teroris ini sudah ada semenjak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibit-bibitnya. Dan subur di masa Utsman, subur di masa Ali, hingga keduanya Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma wafat di tangan mereka khawarij, orang-orang yang mengaku muslim, orang-orang yang mengaku paling peduli terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Teroris itu tidak diidentifikasi dengan pakaiannya, tidak diidentifikasi dengan penampilannya, tidak diidentifikasi dengan namanya. Siapa yang memakai jubah, teroris lah. Siapa yang memakai jenggot, teroris lah. Tidak. Siapa yang memakai pakaian di atas mata kakinya, teroris? Tentu tidak. Yang istrinya memakai cadar berarti teroris. Yang lebih lucunya lagi, kalau namanya pakai abu, teroris. Karena rata-rata pengebom pakai abu-abu semuanya. Ini yang terbaru katanya Abu Muslim namanya. Kunyah, abu itu kunyah. Dan kunyah itu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipakai oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Itu kunyah. Sehingga untuk mengidentifikasi seorang teroris bukan karena oh fulan pakai nama Abu. Fulan Abu fulan, Abu Abdullah, fulan Abu Abdurrahman, fulan Abu Muhammad teroris, tidak. Atau fulan berjenggot, tidak. Teroris itu diidentifikasi dengan ideologinya, dengan fikrohnya, di mana semua yang menjadikan seorang itu teroris dengan atas nama Islam adalah fikroh takfir. Ini perlu kita pahami semuanya, ma'asyiral muslimin, yang menjadikan seorang teroris dengan mengatasnamakan Islam sebagai landasan aksi kekerasannya adalah takfir. Apa itu takfir? Takfir adalah mengkafirkan saudara muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, kenapa para polisi menjadi sasaran untuk diteror oleh mereka teroris? Karena polisi dianggap kafir. Kalau sekarang terjadi pengeboman di kantornya, sekitar tahun 2009 terjadi pengeboman di masjidnya polisi. Di masjidnya polisi di kota Cirebon. Dan banyak aksi-aksi yang lain yang dilakukan oleh mereka teroris, dan itu disebabkan karena ideologi yang salah, fikrah yang salah, fikrah takfir yang telah mendarah daging di tengah-tengah mereka. Terlalu gampang mengkafirkan muslim. Terlalu gampang mengatakan saudara, mengatakan fulan kafir, fulan kafir, fulan murtad, fulan tagut. Karena kurangnya ilmu, karena kurangnya pemahaman terhadap agama Islam. Tidakkah dia lihat bagaimana Nabi SAW hidup berdampingan dengan Yahudi, orang-orang yang kafir Yahudi, orang-orang yang barakallahu fikum merubah-rubah Taurat. Tahu Nabi SAW datang membawa kerasulan, tapi mereka tidak mau beriman kepada beliau SAW, Yahudi kufar. Tapi Nabi SAW hidup berdampingan dengan mereka. Karena ada ilmu di sini yang tersirat dari amalan Nabi SAW. Bahwasanya tidak semua kafir dipukul rata. Ini muamalah dengan orang kafir. Tidak bisa dipukul rata. Semua orang kafir halal darahnya. Semua orang kafir harus dibunuh. Semua orang kafir harus dibom. Semua orang kafir harus dibantai. Tidak. Kalau seandainya seperti itu, Nabi SAW tidak akan bisa saling memberikan hadiah dengan orang Yahudi. Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi. Nabi memenuhi undangannya orang Yahudi. Itu gak akan terjadi. Tapi ternyata apa? Nabi SAW memenuhi undangannya Yahudi. Nabi pernah dikasih hadiah kaki kambing atau paha kambing oleh seorang Yahudi. Menerima hadiah. Nabi SAW punya pembantu anak seorang Yahudi. Artinya apa? Nabi SAW hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim karena mereka adalah kufar, orang-orang kafir yang terjalin hubungan barakallahu fikum, yang terjalin hubungan istilahnya satu tanah air gitu ya. Menjamin aman satu sama lain. Terjalin perjanjian untuk Nabi dan para sahabatnya tidak mengganggu Yahudi, sebaliknya Yahudi tidak mengganggu kaum muslimin. Ini muamalah dengan orang kafir. Apalagi muamalah dengan seorang muslim. Tentu yang seperti ini, kalaupun seandainya engkau menganggap fulan kafir, muslim fulan kafir, tidak lantas engkau boleh membunuhnya. Karena kemurtadan yang dia lakukan, karena pembatal-pembatal Islam yang dia lakukan, betul. Yang namanya Islam itu ada pembatal, orang itu bisa murtad, betul. Orang yang melakukan kesyirikan murtad. Tapi tidak semuanya orang terkadang faham kalau itu syirik. Sehingga tidak bisa dikufurkan secara langsung. Memang secara ilmu kita faham yang melakukan kesyirikan kafir. Tapi tidak semua yang terjatuh ke dalam kesyirikan dia tahu itu kesyirikan. Sehingga harus apa? Al-jahil fayu'allam. Kata Imam Al-Albani rahimahullah. Orang jahil itu diajari. Bukan lantas malah ditusuk. Orang musyrik yang jahil gak tahu kalau yang dia lakukan adalah kesyirikan, kemudian langsung dibunuh. Barakallahu fikum. Inilah takfir yang menyebabkan Utsman radhiyallahu an terbunuh di tangan orang-orang di tangan orang-orang Khawarij. Takfir yang ada pada mereka. Yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib terbunuh di tangannya Khawarij karena paham takfir yang menjangkiti mereka. Dan paham takfir ini terus turun temurun sampai hari ini. Sehingga ma'asyiral muslimin hati-hati. Dari semua kelompok-kelompok yang mengatasnamakan sebagai Islam, tapi mereka mengajarkan ideologi takfir. Bagaimanapun namanya. Bagaimanapun indah nama organisasinya. Islam Jamaah. Bagus. Namanya bagus. Islam Jamaah. Jamaah Ansarud Daulah. Bagus. Nama-namanya bagus. Daesh, ISIS, Daulah Islamiyah Irak wa Syam. Secara nama, luar biasa ini organisasi. Memperjuangkan Islam. Hamas. Memperjuangkan Islam. Dan seterusnya. Tapi lihat, bagaimana prakteknya Al-Qaeda? Bagaimana prakteknya ISIS? Dan yang berafiliasi kepada mereka di Indonesia. Bagaimana prakteknya Jamaah Ansarud Daulah? Atau yang mungkin tidak mau mengatasnamakan, tidak mau berafiliasi kepada mereka secara nama. Islam Jamaah. Lihat bagaimana ideologinya. Yang tidak berbaiat kepada amir kami kafir. Islamnya tidak halal. Ini ideologi takfir ini. Yang tidak berbaiat dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Kafir dia. Ini takfiri. Hati-hati, waspada ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai salah ngaji. Kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari mana kalian ambil agama kalian. Lihat kepada siapa kita belajar. Nah, jangan sampai kita salah majelis taklim, jangan sampai kita salah ustaz, jangan sampai kita salah guru sehingga kita teracuni dengan fikrah takfir, di mana itulah yang akan menjadi bibit-bibit perbuatan terorisme. Meskipun tidak sekarang, tapi apabila bibit itu ada, kemudian hari pasti akan muncul itu aksi-aksi yang seperti itu. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, untuk menumpas terorisme itu adalah dengan menumpas ideologinya. Itu. Cerdaskan anak-anak kita tentang ilmu Islam. Jangan sampai anak-anak kita salah pilih guru sehingga mereka terbawa dengan arus-arus kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, padahal mereka sangat-sangat jauh daripada Islam. Khawarij ini Nabi SAW mengatakan tentang mereka, ya, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahu. Mereka baca Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka baca Quran, tapi ilmunya enggak nyerap ke hati. Maksudnya gitu. Yamrukuna minad-din, mereka keluar dari agama. Kama yamrukus sahmu minar-ramiyah, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Itu mereka khawarij. Dan Nabi mengatakan tentang mereka, syarul qatla tahta adimis sama. Khawarij ini adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Orang yang mati, bunuh diri, mengebom kantor polisi atau semisalnya, bukan dia mati syahid, tapi afwan, mati sangit. Mati gosong dia. Bukan justru mendapatkan surga, justru mendapatkan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di masa Nabi SAW ada seorang yang berjihad. Berjihad dengan beraninya. Berjihad dengan gagahnya. Di masa Nabi SAW, berjihad bersama Nabi SAW. Namun tatkala dia tersayat dengan sayatan pedang, dia tidak kuat merasa sakit sayatan yang dia rasa itu, sehingga dia membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri karena tidak tahan menahan sakit. Padahal dia seorang mujahid, seorang yang berjihad, seorang yang berperang bersama Nabi SAW yang melayangkan pedangnya di arah musuh-musuh yang menjadi musuhnya Nabi SAW. Namun tatkala dia membunuh dirinya sendiri, Nabi SAW mengatakan, wa finar, orang ini di neraka ini. Gak kuat menahan sakit karena sayatan pedang, dia bunuh dirinya sendiri di medan jihad. Bukan dibunuh musuh, dia membunuh dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, wa finar, dia di neraka. Apalagi mereka teroris-teroris yang mengatasnamakan mereka akan mati syahid, ya. Di ledakan pertama tatkala ruh itu terbang langsung diperebutkan oleh bidadari-bidadari, khayalan. Nah, membayangkan sesuatu yang mereka tidak punya ilmu tentangnya sama sekali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali ke lafaz hadis. Jadi Nabi SAW mengatakan, siapa yang meringankan beban, bukan membuat beban, bukan menambah beban. Barang siapa yang meringankan suatu beban kesulitan dari seorang mukmin, dari kesulitan-kesulitan yang dia alami di dunia ini, maka Allah akan ringankan untuknya kesulitan yang dia alami di hari kiamat. Nah, yang kedua, kalimat yang kedua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis ini adalah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan mu'sir, disebutkan dalam kamus lisanul Arab, mu'sir adalah orang yang kesulitan dalam membayar hak yang harus dia tunaikan, seperti hutang. Makanya mu'sir sering diartikan orang yang sulit membayar hutang. Wa illa di sana sebenarnya lebih umum. Semua orang yang sulit dalam mengembalikan hak, ya, yang ada pada saudaranya muslim yang lain, maka dia muksir. Dan kata Nabi SAW, siapa yang memudahkan urusan dia, orang yang memudahkan urusan orang yang sulit dalam membayar hutang, maka Allah akan mudahkan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwasanya memberikan kemudahan kepada orang yang sulit di dalam membayar hutang ini dilakukan dengan dua perkara. Ya. Memberikan kemudahan kepada orang yang sulit membayar hutang ini dilakukan dengan dua perkara. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Yang pertama, ini yang wajib, adalah imdaruhu ilal maisarah. Memberikan waktu kepada orang yang sulit membayar hutang, kita memberikan kepadanya waktu tambahan. Menambahkan tempo bayar hutang. Fulan berhutang kepada kita dan fulan berjanji untuk mengembalikan di tanggal 5. Tapi tanggal 5 dia belum bisa untuk mengembalikannya. Maka dikala itu diwajibkan. Ya. Jadi saya bilang wajib atau sunnah? Wajib. Maka diwajibkan baginya untuk memberikan tempo tambahan. Tanpa mengambil denda dari tempo yang dia berikan itu. Ya sudah, saya kasih kesempatan sampai tanggal 15. Tolong tepat waktu. Kalau nanti belum bisa tanggal 15, ngomong lagi sama saya. Jangan malah enggak ngomong. Gitu. Ini wajib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang ke-280. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Apabila orang yang berhutang itu memiliki kesulitan di dalam membayar hutangnya, maka berikanlah tempo kepada dia, tempo tambahan sampai dia mendapatkan kemudahan untuk membayar hutangnya. Ini wajib. Nah, dan barakallahu fikum, siapa yang memberikan tempo namun dia memberikan denda atas tempo yang dia berikan kepada orang tersebut dalam pembayaran hutangnya, maka itulah riba. Itulah riba. Seorang berhutang 500 ribu dibayar tanggal 5. Kemudian apabila lewat satu hari tidak bisa membayar tanggal 5, diberikan tempo tambahan 10 hari dan setiap satu hari utangnya bertambah 10 ribu. Ini riba. Namanya riba fadl. Dan ini terlarang. Dan inilah riba yang banyak dipraktekkan di masa jahiliyah oleh orang-orang musyrikin di masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Karena disebut oleh para fuqaha, hutang itu kita memberikan. Dasarnya adalah membantu, bukan mencari keuntungan. Sehingga siapa yang mencari keuntungan melalui hutang piutang, maka dia telah salah. Dan dia tidak akan mendapatkan keuntungan itu. Seandainya pun dia mendapatkan keuntungan, dia terjatuh dalam riba. Kita memberikan hutang kepada saudara kita itu dasarnya adalah karena kepedulian. Mengalami kesulitan, tapi kita nggak bisa ngasih karena kita juga kondisinya sedang memerlukan. Tapi memerlukannya nggak sekarang, nanti memerlukannya. Kita pinjamkan. Kita nggak memberikan, tapi kita pinjamkan. Karena kita juga pribadi lagi butuh. Tapi butuhnya nggak sekarang. Ini kan karena kepedulian. Nah, sehingga tidak pantas, kata para fuqaha, perhutangan di mana dasarnya adalah kepedulian satu sama lain, muslim kepada muslim, kemudian diambil keuntungan dari hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya, orang yang kesulitan membayar hutang wajib untuk diberikan tempo tambahan sampai dia mendapatkan kemudahan di dalam membayar hutang. Yang kedua adalah yang sunnah. Memberikan kemudahan kepada orang yang sulit membayar hutang dengan cara yang sunnah, kata Imam Ibnu Rajab, adalah wataratan bil wad'i anhu. Dan dilakukan pula dengan melepaskan hutangnya. Sudah, enggak usah bayar, enggak apa-apa. Dilepaskan hutangnya. Ini cara yang sunnah. Tidak wajib, tapi sunnah. Bagi orang yang menghutangi, disunahkan untuk melepaskan hutangnya. Dengan catatan apabila ada maslahat. Ya. Apabila ada maslahat. Kalau melepaskan hutang, tapi justru menimbulkan mafsadat, itu jangan, kata para fuqaha. Seperti orang ini keenaan dilepasin hutangnya, besok dia ngutang lagi. Biar apa? Biar dilepaskan, biar dibebaskan lagi dari hutangnya. Sudah dibebaskan, besoknya ngutang lagi. Ya, ini tidak memberikan maslahat. Nah, seandainya melepaskan hutang dari dia itu bisa memberikan maslahat, karena dia orangnya enggak kebiasaan seperti itu. Tidak terbiasa berhutang, kondisinya barakallahu fikum, ya karena sedang sulit saja berhutang. Ya, kemudian kalau ada kesulitan kita kasih, sudah enggak apa-apa. Insyaallah ana kasih buat antum. Enggak apa-apa enggak bayar. Khair insyaallah. Nah, ini keutamaan yang besar akan didapatkan oleh orang itu. Atau tatkala orang yang tidak memberikan hutang, ingin melepaskan hutang dari orang lain, dia bayarkan hutangnya. Itu juga bentuk memberikan kemudahan kepada orang yang sulit membayar hutang. Dan masing-masingnya memiliki keutamaan yang agung. Di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang melepaskan hutang dari saudaranya atau membayarkan hutang yang ditanggung oleh saudaranya. Bahwasanya amalan ini adalah amalan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kana tajirun yudayinun nas. Nabi bercerita, dahulu kala ada seorang pedagang yang sering menghutangi manusia. Fa idza ra'a mu'siran, apabila orang tersebut melihat ada yang kesulitan membayar hutang, qala li sibyani, orang tadi berkata kepada anak-anaknya, tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna, lepaskan hutang darinya, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatajawazallahu an, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni, maka Allah Subhanahu wa taala maafkan dia dari kesalahan-kesalahannya, karena dia orang yang melepaskan hutang dari orang yang kesulitan membayar. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, bahwasanya melepaskan hutang dari orang lain atau memberikan tempo tambahan, ini akan memberikan naungan kepada dirinya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Yasar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada anhu adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa. Siapa yang memberikan tempo tambahan kepada orang yang kesulitan bayar hutang atau melepaskan hutang darinya, maka Allah akan naungi dia di naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya pada hari tersebut. Dan ada keutamaan-keutamaan yang lain, ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang karena waktunya habis. Wa naktafi bihadzal qadar, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.